Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakumu alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisa'ah. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masih pada bab satru auratil muslimin, yaitu menutup aurat al-muslimin, yaitu kaum muslimin. Dan sudah kita lewati bahwasanya aurat yang diberikan judul oleh beliau ini ada dua macam maknanya. Makna yang pertama, apa Ihsan? Aurat maknawi. Aurat maknawi, kemudian yang kedua? Aurat apa lawan maknawi? His apa? Hissi itu aurat maknawi dengan aurat hissi itu hissiyah dan aurat maknawiyah. Aurat hissiyah apa yang dimaksudkan? Mas Ali antum. Ya, itu apa-apa yang diharamkan oleh seseorang untuk memandang kepadanya. Itu seperti al-qubul wad-dubur dan juga yang lainnya. Dan ini lengkapnya dalam pembahasan al-fikih, pada pembahasan fikih. Kemudian aurah yang kedua itu maknawiyah. Apa yang dimaukan? Ja'far. Aurat maknawiyah. Aib. Aib seseorang dan juga su'ul khuluq. Itu jeleknya akhlak seseorang dan juga amal jelek seseorang. Ini aurah al-ma'nawiyah, itu aurat ma'nawiyah. Sudah dilewatkan pada pertemuan sebelumnya, pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwasanya ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisatu filladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Mahabbatu suyu'il fahisah disebutkan oleh beliau ini juga memiliki dua makna. Apa yang pertama Isa? Yang pertama iya, di tengah komunitas kaum muslimin, maka ini juga terkandung dalam makna atau tercakup dalam makna mahabbatu suyu'il fahisati fil ladina amanu, itu tersebarnya fahisah di tengah-tengah mujtama'il muslim, itu komunitas kaum muslimin. Kemudian yang kedua, siapa ini? Antum. Siapa? Bisa. Apa? Yang kedua masih ingat? Belum. Siapa ini? Ah, ini Abbas. Ya, antum Abbas. Ya, tafadhal. Yang kedua. Hah? Allah alam. Belakangnya. Hah? Samping kanannya, Sotikun. Hah? Antum Masjidin. Mahabbatu suyu'il fahisati fi syakhsin muayyan, itu pada orang tertentu, itu fi syakhsin muayyan. Ini pun tercakup dalam makna ayat yang disebutkan oleh beliau. Apalagi alasannya seperti yang disebutkan oleh beliau, bahwasannya yang kedua ini adalah terkait secara langsung dengan sebab nuzulnya ayat yang disebutkan oleh beliau, yaitu kisahnya Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh oleh orang-orang munafik telah melakukan perbuatan yang keji, itu perbuatan zina. Dalam kisah tersebut, itu dalam kisahnya Aisyah, itu kisahul ifik yang masyhur yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis yang berkaitan dengan tersebut, ada tiga sahabat yang ikut larut di dalam menyebarkan perkara tersebut. Siapa mereka? Ada yang ingat? Abdullah. Siapa saja mereka? Hamnah bin Jahsin. Kemudian yang kedua? Hisan bin Sabit. Yang ketiga? Hah? Siapa? Dibantu. Sampingnya. Faiz. Siapa satunya? Mistah ibnu Usasah. Itu Mistah ibnu Usasah. Ibnu Khalati Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Ini tiga sahabat yang larut kemudian mereka dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masing-masingnya, yaitu dicambuk 80 kali. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam membersihkan tuduhan orang-orang munafik terhadap Aisyah radhiyallahu anha, berapa ayat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Abdullah, kampung laut. Berapa ayat? 10 ayat, yaitu 10 ayat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur. Itu Allah subhanahu wa ta'ala mentabri'ah, mensucikan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhannya orang-orang munafik. Kemudian Abbas, hukum menuduh salah satu dari salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat zina, apa hukumnya? Apa hukum pelakunya? Dosanya apa? Orang yang menuduh salah satu dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan fahisah. Masih ingat? Abdul Latif. Kafir, ada khilaf atau sepakat ini? Ada khilaf atau sepakat para ulama? Khilaf, ada khilaf, namun yang rajih seperti yang disebut oleh beliau ala sahih, menurut pendapat yang sahih adalah dia juga kafir karena mutanakkisun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ijma, yang terjadi ijma di kalangan para ulama, itu menuduh siapa? Siapa samping kiri tadi? Antum. Menuduh Aisyah radhiyallahu anha, ini yang menuduh Aisyah secara langsung. Siapa saja setelah turunnya ayat yang membersihkan Aisyah, kemudian dia menuduh Aisyah radhiyallahu anha melakukan perbuatan zina, maka dia dihukumi kafir. Dan ini sepakat para ulama seperti yang disebutkan oleh beliau, ajma'al ulama'u ala anna man rama ummul mu'minina Aisyah radhiyallahu anha dihukumi kafir dan juga murtad itu. Kemudian kita lanjutkan, itu tinggal sedikit pembahasan ini. Kata beliau, kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, wa sabaqa ila an asarna ila anna thalathata min as-sahabati al-khalasi tawarratu fi hadhihi al-qadhiyah. Kata beliau, dan telah lewat kami mengisyaratkan, bahwasanya kami telah mengisyaratkan tiga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini tawarratu fi hadhihi al-qadhiyah, mereka juga terjatuh dalam peristiwa tersebut, terjatuh larut bersama berita-berita dusta orang-orang munafik ikut menyebarkan berita dusta tersebut, disebutkan oleh beliau pada pertemuan yang sebelumnya. Di sini ulang kembali kata beliau, wahum Hisan ibnu Thabit, mereka adalah Hisan ibnu Thabit radhiyallahu anhu, wa Misbah ibnu Utsathah, wa huwa ibnu khalati Abi Bakar, wa Hamnah bintu Jahsin. Ini tiga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut andil di dalam menyebarkan peristiwa tersebut, larut di dalam menyebarkan berita dusta terkait dengan istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Hamnah bintu Jahsin, ini adalah ukhtu Zainab bintu Jahsin, itu merupakan ukht, yaitu saudara perempuan dari Zainab bintu Jahsin. Sementara Zainab bintu Jahsin dikatakan oleh beliau, wa Zainab bintu Jahsin zaujur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa darratu Aisyah. Dan Zainab bintu Jahsin adalah merupakan istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu salah satu dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga darratu Aisyah, itu madunya Aisyah radhiyallahu anha. Ini jadi saudara perempuannya Zainab bintu Jahsin yang bernama Hamnah, ini ikut larut di dalam menyebarkan berita dusta tersebut. Adapun saudaranya itu Zainab bintu Jahsin, saudarinya ini tidak ikut-ikutan. Kata beliau, wa ma'a dzalika hamaha Allahu, dan bersamaan dengan itu walaupun Hamnah dengan Zainab bintu Jahsin ini keduanya adalah bersaudari, Allah Subhanahu wa taala menjaga Zainab bintu Jahsin untuk tidak ikut-ikutan bersama mereka, ikut larut bersama orang-orang munafik menyebarkan berita dusta tersebut. Lakinna ukhtaha tawarratat, akan tetapi saudari perempuannya ini justru yang tawarratat, yaitu ikut larut terjatuh di dalam menyebarkan berita tersebut. Walamma anzalallahu bara'ataha amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay haddaha ula'i salata haddal qadhfi. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan bara'ataha, itu ayat yang membersihkan Aisyah dari tuduhan-tuduhan orang-orang munafik, dengan turunnya 10 ayat yang ada dalam surat An-Nur, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk 3 sahabat tadi, itu Hamnah bintu Jahsin, kemudian Misbah ibnu Utsathah, Hisan ibnu Thabit radhiyallahu anhum, 3 sahabat tersebut diberikan hukuman, itu ditegakkan pada mereka hukum had, yaitu haddal qadfi, itu dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hukuman tuduhan, yaitu orang yang menuduh orang lain berzina kemudian tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka hukumannya adalah haddul qadfi, yaitu haddul qadfi, yaitu cambukan bagi orang yang menuduh orang lain berzina namun tidak mendatangkan 4 orang saksi seperti yang sudah dilewatkan. Maka kata beliau, fajulida kullu wahidin minhum, atau fajalada kullu wahidin minhum 80 jaldatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hukuman cambuk kepada masing-masing mereka 80 jaldatan, itu 80 kali cambuk, karena mereka tidak mampu untuk mendatangkan 4 orang saksi itu sehingga mereka dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya dengan ditegakkan pada mereka hukum had oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu selaku pemerintah, selaku penguasa dan juga seorang rasul yang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, dengan ditegakkan hukum had pada mereka, maka tentunya dosa mereka ini dihapus. Dan hukum had ini menghapuskan dosa pelakunya dan mereka terbersihkan, tersucikan dengan hukuman had tersebut dari perbuatan yang mereka kerjakan. Kemudian kata beliau, ammal munafiqun falam yakum annabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaihimul hadda. Adapun para munafik, itu orang-orang munafik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menegakkan had kepada mereka, itu mereka tidak dihukum, dicambuk 80 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Ini yang dikatakan oleh beliau, kenapa orang-orang munafik tidak dihukum cambuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu kata beliau, wa ikhtalafal ulama'u fi dzalik. Para ulama berselisih tentang hal demikian. Itu kenapa para munafikun ini dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak ditegakkan hukum had pada mereka. Kata beliau, faqila, dikatakan, itu ada pendapat yang menyatakan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menegakkan hukum had pada mereka orang-orang munafik dan hanya menegakkan kepada 3 sahabatnya? Dikatakan oleh mereka, li'annal munafiqina ma kanu yajzimuna wa innama yakulun yuqalu aw yuzkaru aw sami'na aw ma asbaha dhalik. Pendapat yang pertama, mereka menyatakan bahwasanya mereka orang-orang munafik tidak dihukum had oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan mereka tidak menjazm, itu tidak memastikan, artinya tidak sorohah, tidak secara terang-terangan menggunakan lafaz yang jelas-jelas itu adalah tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wa innama yakulun, akan tetapi mereka hanya menyatakan yuqalu, itu yuqalu, telah diceritakan pada hari ini demi ini si fulan dengan si fulanah telah melakukan seperti ini, melakukan fahisah. Itu tidak secara sorohah, si fulan dengan si fulan, si fulan dengan si fulanah telah melakukan fahisah. Itu yuqal dengan sirah yang seperti ini, yuqalu, diceritakan, dikatakan. Ataukah yuzkaru, ataukah telah disebutkan. Aw sami'na, kami mendengar bahwasanya ada berita seperti ini, seperti itu. Itu sirah yang tidak menjazm, itu tidak jazim berita mereka. Aw ma asbaha dzalik, ataukah ucapan-ucapan yang senada dengan yang seperti ini, yaitu ucapan-ucapan yang mengandung tidak secara jelas mereka menuduh Aisyah, itu hanya dengan menggunakan sirah-sirah yang seperti itu, yuqalu aw yuzkaru aw sami'na. Kemudian pendapat yang kedua, kata beliau, waqila, pendapat yang kedua, li'anna al-munafiqa laisa ahlan litadhhir. Alasan yang kedua, pendapat yang kedua, kenapa orang munafik tidak dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena orang munafik laisa ahlan litadhhir. Karena orang munafik ini bukan orang yang pantas untuk disucikan, kata beliau. Kata mereka, para ulama yang memberikan alasan itu pendapat yang kedua, dikarenakan orang-orang munafik bukan orang-orang yang pantas untuk disucikan. Alasannya, kata beliau, kata mereka, fal haddu tuhratun lil mahdud. Sementara hukuman had adalah merupakan tuhratun lil mahdud. Itu merupakan perkara yang menjadi pensuci, pembersih bagi orang yang dikenakan hukum hadnya. Itu dikenakan hukum had kepadanya. Ini alasan mereka. Karena orang-orang munafik tentunya demikian, tidak pantas untuk disucikan. Wa haula'il munafiquna laysu bi ahlin litadhhir. Maka mereka orang-orang munafik, mereka adalah orang-orang yang tidak pantas untuk disucikan. Wa li hadza lam yajlid hum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghukum mereka, tidak mencambuk mereka, li'annahu law jaladahum yutahhiruhum min danasi hadas syai. Karena kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencambuk mereka, niscaya hukuman tersebut yutahhiruhum, itu akan apa, mensucikan mereka, mensucikan orang-orang munafik, min danasi hadas syai, itu dari kotoran tuduhan tersebut, itu dari kotoran menuduh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang kedua yang menyatakan bahwasanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menegakkan hukuman had kepada orang-orang munafik, karena mereka adalah laisu ahlan litadhhir, itu laisu bi ahlin litadhhir, mereka bukan orang-orang yang pantas untuk disucikan. Lakinnahum laisu ahlan litadhhiri fahum fid darkil asfali minan nar. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak pantas untuk disucikan, dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu fid darkil asfali minan nar, itu di kerak neraka yang paling bawah itu. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sungguhnya orang-orang munafik itu tempat tinggalnya adalah fid darkil asfali minan nar, di kerak neraka yang paling bawah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan hukuman had kepada mereka orang-orang munafik. Fatarakahum wa dzunubahum falaysa fihim khairun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan mereka, yaitu membiarkan mereka tidak diberikan hukuman, wa dzunubahum, dan juga dibiarkan dosa-dosa mereka, falaysa fihim khairun, tidak ada pada mereka kebaikan sedikit pun, itu tidak ada kebaikan yang diharapkan dari mereka sedikit pun. Ini dua pendapat yang dinukil oleh beliau, waqila ghairu dzalik, dan ada yang menyatakan pendapat yang lainnya, ada yang memberikan alasan-alasan yang lain, kata beliau. Wa ala kulli halin, kata beliau, fa inna hadhil qissata qissatun 'azimatun fiha 'ibarun katsiratun. Bagaimanapun keadaannya, kata beliau, maka sesungguhnya kisah yang semacam ini adalah merupakan kisah yang azimah, itu kisah yang sangat agung, yang di dalamnya terdapat berbagai macam ibrah-ibrah, pelajaran-pelajaran yang sangat banyak, kata beliau. Itu di antaranya seperti yang sudah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin pembahasannya. Berarti selesai pembahasan apa namanya makarimul akhlak untuk satru auratil muslimin, itu menutup aib dari kaum muslimin, dan tentunya aurat yang dimaukan adalah seperti yang sudah dilewatkan, yaitu aurat yang terkait dengan akhlak yang jelek, aib yang dimiliki oleh seorang muslim, karena mereka memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dzuluman jahula. Kemudian yang berikutnya, pembahasan yang berikutnya yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah, kata beliau, kamalu khuluqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sempurnanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sempurnanya akhlak yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, man ahsanul khuluqi akhlaqan, siapakah yang paling baik akhlaknya? Tentunya jawabannya adalah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Jawabannya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Wa qad qala Allah taala, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman menyatakan tentang nabinya, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai nabi benar-benar di atas akhlak yang luhur, itu akhlak yang sangat agung, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya nabinya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki akhlak yang sangat agung. Sebagaimana di sini disebutkan oleh beliau yang menunjukkan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki akhlak yang sangat agung, yaitu kata beliau wa fi sahihi anna Hisam ibn Hakim sa'ala ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam as-sahih bahwasanya Hisam ibn Hakim pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, itu ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau adalah seperti yang sudah dilewati salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya seorang istri adalah orang yang paling dekat dengan suaminya, sehingga dia lebih banyak mengetahui bagaimana akhlak yang dimiliki oleh suaminya, yaitu dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Hisam bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dijawab oleh Aisyah faqalat kana khuluquhu al-Qur'ana. Akhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Itu benar-benar mencerminkan, mengamalkan apa yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau benar-benar mengamalkan bimbingan-bimbingan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau wahai Nabi benar-benar di atas akhlak itu perangai yang sangat agung. Karena tentunya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang dituturkan oleh Aisyah, istri beliau sendiri yang lebih mengetahui bagaimana akhlak suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menuturkan bahwasanya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Faqala, maka Hisam ibn Hakim menyatakan laqad hamamtu an akuma wala as'ala syai'an, dan saya berkeinginan, kata beliau, untuk berdiri dan tidak bertanya sesuatu apapun, karena sudah dijawab oleh Aisyah bahwasanya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an, dan itu jawaban yang cukup. Bahwasanya kalau ingin memiliki akhlak yang mulia, tinggal meniru akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah muamalah, ibadah, dan juga akidah serta yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencerminkan apa yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Fa huwa sallallahu alaihi wasallam akmalun nasi khuluqan fi jami'i mahasinil akhlaqi wa jami'il khisali wal af'al. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya pada seluruh mahasinil akhlak, itu pada akhlak-akhlak yang luhur, pada seluruh sendi-sendi akhlak yang luhur, maka beliau adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Wa jami'il khisali wal af'al, dan pada seluruh perangai-perangai dan juga perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya, itu peranginya. Wal hawadits wal waqa'i allati waqa'at fi ahdi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam tadullu ala husni khuluqihi. Kata beliau, wal hawadits wal waqa'i, peristiwa-peristiwa, kenyataan-kenyataan yang ada, yang terjadi pada masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal itu, kata beliau, menunjukkan tentang husni khuluqi, itu bagusnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya orang yang mempelajari sirahnya beliau, bagaimana kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, yang para sahabat waktu itu dengan berbagai macam jenis yang ada pada mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakhlak baik kepada mereka. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki istri yang banyak, maka itu pun terlihat bagaimana akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana akhlak beliau kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kufar, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, bagaimana menyikapi beliau, menyikapi mereka. Ini tergambar sekali pada sirah-sirah yang disebutkan oleh para ulama kita. Sehingga di sini, kata beliau, peristiwa-peristiwa dan juga al-waqa'i, kejadian-kejadian, kenyataan-kenyataan yang terjadi pada masanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal itu menunjukkan bagusnya akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal innahu sallallahu alaihi wasallam kana husnal khuluqi hatta ma'al atfal. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya baik, orang yang berakhlak baik walaupun bersama al-atfal, itu bersama anak-anak. Fakana yulatifuhum wa yula'ibuhum. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang yulatifuhum, bersikap lemah lembut kepada al-atfal, itu kepada anak-anak. Yulatifuhum, berlaku sopan kepada mereka, memperlakukan mereka dengan lemah lembut. Wa yula'ibuhum, dan bermain-main bersama mereka, menghibur mereka. Wa kana yaqulu li ahadil atfal, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mengucapkan kepada salah satu dari anak-anak yang beliau temui waktu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada anak tersebut yang masih kecil, "Ya Aba Umair, ma fa'ala an-Nughair?" Wahai Aba Umair, ma fa'ala an-Nughair? Apa yang dikerjakan oleh an-Nughair? An-Nughair ini adalah burung yang dimiliki oleh anak tersebut, yang kemudian burung tersebut ini sudah meninggal. Dihibur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan dari burung kecilnya. Maka ini menunjukkan betapa bagusnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Umair kunyatun li tiflin saghirin wa kana ma'hu Nughair. Dan Abu Umair adalah merupakan kunyah dari anak kecil tersebut, yang bersama anak tersebut itu Nughair. Wa huwa ta'irun saghirun mislul usfur. Nughair adalah merupakan burung yang kecil yang seperti burung usfur. Halaka hadzan Nughair, burung tersebut yang dimiliki oleh anak kecil tersebut ini meninggal, mati. Fahazina alaihi as-sabi wahtamma, sehingga dengan ditinggal mati oleh burungnya tersebut, hazina alaihi, anak kecil itu pun merasa sedih. Merasa sedih terhadap burungnya. Wahtamma, dan gundah gulana. Itu merasa sedih. Karena anak-anak seperti itu. Sedang asiknya mereka bermain, tiba-tiba mainannya ini rusak. Sedang bermain burung, tiba-tiba burungnya itu mati. Sehingga anak pun, anak kecil yang seusia, yang masih seperti itu, ini pun merasa sedih. Fakana sallallahu alaihi wasallam yulatifuhu qailan, ya Aba Umair, ma fa'ala an-Nughair. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun bersabda, yulatifuhu, itu dalam rangka untuk yulatifuhu, yaitu memberikan rasa kasih sayang, merasa iba, bersikap lemah lembut kepada anak kecil tersebut. Bersabda kepadanya, ya Aba Umair, ma fa'ala an-Nughair, wahai Aba Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecilmu? Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh sahabat kita, yaitu dalam rangka untuk berlemah lembut, berkasih sayang kepada seorang anak kecil yang merasa sedih terhadap burungnya yang meninggal waktu itu. Sehingga disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis ini, seperti yang disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, menunjukkan sempurnanya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bersama anak kecil, beliau tidak merasa sombong, padahal beliau adalah seorang penguasa, seorang pimpinan kaum muslimin, bahkan beliau adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau tetap masih menyempatkan waktunya untuk menghibur anak kecil yang merasa sedih dikarenakan mainannya, yaitu burung kecilnya ini mati. Ini sekali lagi menunjukkan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat luhur, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji rasul kita, wa innaka la'ala khuluqin adzim, sungguh engkau wahai Nabi benar-benar di atas akhlak yang sangat mulia. Kita lanjutkan kembali. Kata beliau selanjutnya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa kadzalika min husni khuluqihi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatihi bil khalqi anna a'rabiyan jaa wa bala fil masjid Fazajarahu annasu wa naharuhu bisiddatin. Dan demikian pula termasuk dari bagusnya akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga rahmatnya beliau terhadap para makhluk Allah subhanahu wa ta'ala adalah seperti yang disebutkan oleh beliau, yaitu kisahnya anna a'rabiyan, bahwasanya ada seorang a'rabi, seorang Arab pedalaman, yang ja'a wa bala fil masjid, yang datang ke masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bala, yaitu kencing. Kencing di salah satu sudut masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau fazajarahu annasu wa naharuhu bisiddatin. Maka manusia itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini menghardik Arabi tersebut yang datang kemudian tiba-tiba kencing di salah satu sudut masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa naharuhu bisiddatin, dan mereka menggertak, yaitu membentak A'rabi tersebut dengan keras. Menggertak A'rabi tersebut dengan keras. Dan zajar, yaitu diingatkan dengan keras pula. Maka bagaimana akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah sama dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka di sini dikatakan oleh beliau, fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka, itu melarang para sahabatnya untuk melakukan hal yang demikian, itu untuk melakukan pengingkaran dalam bentuk demikian, itu mengingkari dengan keras, dihardik, dikerasi oleh para sahabat yang waktu itu ada di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melarang mereka. Falamma qada baulahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in. Fa'uriqa 'alal bauli. Maka ketika A'rabi tersebut ini sudah selesai dari baulnya, dari kencingnya, Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengambil bidanubin min ma'in, itu seember air. Kemudian fa'uriqa 'alal baul, disiramkan di atas kencingnya A'rabi tersebut. Ini lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW ketika A'rabi tersebut ini sedang kencing, tidak dihardik oleh Rasulullah, dibiarkan sampai selesai. Kemudian ketika selesai, para sahabatnya justru diperintahkan untuk mengambil air, kemudian disiramkan ke atas baulnya Arabi tersebut. Ini menunjukkan akhlak yang mulia. Maka ketika Arabi tersebut selesai dari baulnya, da'a al-Arabi faqala lahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Arabi tersebut dan bersabda kepadanya dengan lemah lembut, inna hadhihi al-masajid la yasluhu fiha shay'un min al-adha wal awil qadar innama hiya lis-salati wa qira'ati al-Qur'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada A'rabi tersebut, padahal A'rabi tersebut sudah kencing di salah satu sudut masjid tersebut, mungkin kita yang melihat seperti itu kita akan mengingkarinya dengan keras pula, itu mengingkarinya dengan keras. Ini masjid, masjid Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ada seorang yang berani kencing di salah satu sudutnya, maka mungkin sikap kita akan sama dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang mulia, orang yang memiliki akhlak yang sangat tinggi, yang sangat agung akhlaknya, beliau tidak memberhentikan A'rabi tersebut ketika sedang kencing. Karena kalau dihentikan, ini bermafsadah. Mengandung mafsadah, mengandung madarat kepada A'rabi tersebut. Mungkin akan timbul penyakit disebabkan tersendatnya kencingnya tersebut. Ataukah perkara-perkara yang lainnya terkait dengan kesehatan seseorang. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru ketika selesai, dipanggil dan diberikan wejangan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinasihati. Yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, inna hadihil masajid, sesungguhnya masjid-masjid ini, la yasluhu fiha syai'un minal adha awil qadar. Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak pantas di dalamnya sesuatu apapun berupa al-adha, yaitu kotoran ataukah najis. Tidak pantas di dalamnya terdapat kotoran apapun ataukah masjid. Innama hiya lis-salati wa qira'atil Qur'an. Hanyalah masjid tersebut ini diperuntukkan untuk melakukan sholat ataukah membaca Al-Quran. Diberikan nasihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lemah lembut, sehingga A'rabi tersebut ini merasakan perbedaan yang sangat jauh antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya. A'rabi tersebut pun merasa bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini orang yang memiliki akhlak yang luhur, sementara menurut A'rabi tersebut para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di kisah tersebut, di antara kisahnya, ketika A'rabi tersebut diberikan nasihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nasihat yang seperti ini, dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma arhamna wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami dan juga Muhammad, dan janganlah berikan rahmat kepada seorang pun. Ini artinya menghalangi orang lain untuk mendapatkan rahmat ini, karena jauhnya A'rabi tersebut dari bimbingan-bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas A'rabi tersebut merasakan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aw kama qala an-nabiy Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyatakan, ataukah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya beliau meriwayatkan hadis ini secara makna. Kata beliau, wa wajhu husnil khuluqi fi hadhihi al-qissati dhahirun. Dan sisi yang menunjukkan tentang bagusnya akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada kisah ini adalah sangat jelas, sangat nampak, kata beliau. Apa itu? Yaitu kata beliau, fahuwa lam yuwabbih hadal a'rabiyya walam ya'mur bidarbihi. Yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mentaubih, yaitu tidak mengucapkan ataukah mengingkari dengan jelek kepada a'rabi tersebut. Itu tidak mengingkari dengan kekerasan, tidak pula menyikapinya dengan keras, mengucapkan ucapan-ucapan yang kurang enak didengar oleh A'rabi tersebut. Demikian pula kata beliau, walam ya'mur bidarbi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada sahabatnya untuk memukulnya. Tidak diperintahkan para sahabatnya untuk memukul A'rabi tersebut yang datang kemudian tiba-tiba kencing di salah satu sudut masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau kita sekali lagi akan seperti itu. Bal innahu tarakahu hatta qada baulahu. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru membiarkan A'rabi tersebut hingga menyelesaikan baulahu, itu kencingnya. Ini menunjukkan apa? Akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumma a'lamahu anna al-masajida la tasluhu lima fa'al innama hiya lis-salati wadh-dhikri wa qira'atil Qur'an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari A'rabi tersebut, memberikan ilmu kepada A'rabi tersebut bahwasanya yang namanya masjid-masjid itu tidak pantas untuk berisi perkara-perkara yang dia kerjakan. Itu terdapat sesuatu yang dia kerjakan, artinya kencing di dalam masjid itu merupakan perkara yang tidak pantas. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang namanya masjid itu adalah pantasnya didirikan, dibangun adalah lis salati wadzikri wa qiraatil Qur'an, untuk salat, demikian berzikir, demikian pula berzikir kepada Allah dan juga qiraatil Qur'an, membaca Al-Qur'an. Ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada A'rabi tersebut. Tentunya A'rabi yang dibimbing dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini merasakan seperti yang sudah disebutkan tadi, perbedaan yang sangat jauh akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang itu dari kalangan para sahabatnya yang mengingkarinya dengan keras waktu itu. Mereka pun berkeinginan baik itu mengingkari kemungkaran, yaitu kencing di salah satu sudut masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin yang bisa kita pelajari. Adapun yang tersisa, itu masih banyak contoh yang disebutkan oleh beliau yang menggambarkan betapa luhurnya akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kita akan lanjutkan pada kesempatan yang mendatang bidnillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.